Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita memulai pembahasan tentang akidah. Akidah itu berasal dari kata aqada atau aqdun, yang artinya ikatan. Makanya kita kenal dalam bahasa Indonesia kata dalam bahasa Arab yang diadaptasi atau diadopsi ke dalam bahasa Indonesia disebut dengan akad, yaitu ikatan. Ikatan jual beli disebut dengan akad jual beli. Ikatan pernikahan disebut dengan aqdun nikah atau akad nikah. Maka akidah itu aslinya adalah ikatan, yaitu ikatan yang kuat, yang merupakan keyakinan seseorang yang dia terima meskipun belum dilihat matanya. Maka kita yakin bahwa Allah itu ada, kita yakin Nabi SAW itu adalah Rasulnya, kita yakin Al-Quran itu adalah kalam Allah, kita yakin ada surga atau neraka meskipun kita belum pernah melihatnya. Itu semua merupakan ikatan yang kuat, yang bahkan sebagian orang mengatakan saya berani ganti keyakinan saya ini, meskipun dengan saya berani untuk mempertahankan apa yang saya yakini meskipun dibayar dengan nyawa dan harta. Jamaah yang dirahmati Allah, karena ini bukan masalah main-main, masalah akidah bukan masalah remeh. Karena Allah ada atau enggak ada sampai kita yakin, lalu kita mengatakan saya berani. Kalau ada orang mengatakan Allah enggak ada di muka saya, aku tonjok mukanya. Saya berani. Apabila ada orang mengatakan kepada saya tidak ada yang namanya Muhammad, mungkin aku akan berkelahi dengannya. Meskipun gak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad sebelumnya. Menunjukkan bahwa masalah ini adalah masalah yang bukan masalah remeh. Maka ada beberapa prinsip di dalam membangun keyakinan seperti ini. Di pertemuan yang lalu saya sebutkan ada dua. Pertama, membangun keyakinan yang penting seperti ini harus dengan landasan yang benar, yaitu dibangun dari Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang membangun keyakinannya tidak dari Al-Quran dan Sunnah, maka keyakinan ini keyakinan yang tidak bisa diterima. Bahkan kalau sudah ranahnya ranah akidah, maka antara lurus dengan sesat. Siapa yang membangun akidahnya tidak dengan Al-Quran dan Sunnah, maka orang ini orang sesat, bahkan bisa jadi kafir. Karena akidah itu termasuk di antara batas-batas pembeda antara mana muslim dengan mana kufur. Di pertemuan yang lalu saya juga sebutkan bahwa selain sumbernya benar, pemahamannya pun harus benar. Karena bisa jadi seseorang berakidah dengan akidah yang benar, berakidah dengan sumber yang benar, tapi pemahamannya bukan pemahaman yang benar. Seperti keyakinan pengebom di bom Bali dan berbagai kejadian pengeboman di muka bumi Indonesia ini yang dibangun di atas Al-Quran dan Hadis, tetapi dengan pemahaman pribadi, dengan pemahaman yang tidak pernah diajarkan oleh orang-orang yang utama dalam agama ini, yaitu dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in dan para ulama setelah mereka. Di antara contoh dalil pengeboman adalah ayat tentang bunuh diri yang tertera pada buku-buku literatur-literatur yang dijadikan bahan ajar para teroris di muka bumi Indonesia ini. Tapi teroris yang tampilannya tampilan muslim. Karena ada juga teroris itu tampilannya tapi Cina. Atau enggak pakai songkok. seperti pengebom Tamrin, pos polisi di Tamrin itu kan tampilannya nggak bisa bedakan ini Islam atau bukan. Adapun pengebom yang dibom di gereja Surabaya, ini tampilannya Muslim, Muslimah. Mereka pakai dalil firman Allah, bunuhlah diri kalian agar Allah menerima taubat kalian. Tapi para ulama kita mengatakan ayat ini bercerita tentang syariatnya Nabi siapa? Nabi Musa. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dan menyempurnakan syariat-syariat terdahulu yang tidak sesuai lagi, maka dibuang. Termasuk diantaranya syariat kalau mau tobat harus bunuh diri. Di dalam Islam kalau mau tobat tinggalkan yang kemarin, berjanji untuk tidak mengulangi, menyesali, dan bila ada haknya orang yang Anda ambil, maka Anda tobat dengan cara mengembalikan haknya orang yang Anda ambil tersebut. Seperti misalnya Anda dulu waktu SMA suka main ke kantin, makan gorengan 5 bilangnya cuma 2. Tobat dengan ya Allah minta ampun cukupkah? Jawabannya enggak cukup. Ada 3 tempenya orang kali 6 hari seminggu kali 3 tahun masa SMA. Yang kali sekian ribu rupiah per tempenya yang harus Anda keluarkan atas nama ibu kantin. Ini kalau dalam Islam. Kalau Anda hidup di zaman Nabi Musa dan di zaman Nabi Musa ada kantin juga, maka zaman ini Anda harus bunuh diri. Bila kita ini adalah umatnya Nabi Musa, maka ya Allah, aku dulu pernah waktu SMA makan 3 tempe. Sekarang aku mau taubat. Maka harus apa? Bunuh diri. Lemparkan diri dari pelabuhan Semayang, turun ke, lemparkan diri ke apa? Ke laut. Begitu caranya. Kalau mau konsisten dengan ajarannya Nabi Musa. Maka sumber harus benar, pemahaman pun harus benar. Inilah yang saya bahas di minggu yang lalu. Pada kesempatan ini saya tambahkan lagi prinsip kalau ingin berakidah. Akidah itu harus Anda terima bila sudah benar dari Al-Quran dan Sunnah, meskipun tidak sesuai dengan akal Anda. Bila ada sebuah keyakinan dalam Islam ini, sumbernya benar, pemahamannya benar, tapi menurut logika tidak benar, maka akal dan logika harus diletakkan di bawah kaki. Keyakinan itu yang harus ada dalam kepala. Siapa yang mengatakan, oh ini enggak sesuai dengan logika saya, maka saya enggak bisa terima, maka minimal sesat. Maksimalnya kafir. Misal, kekafiran orang-orang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak percaya bahwa Nabi itu dari Mekah ke Palestina nyambung ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, dan balik lagi ke Palestina, pulang ke Mekah hanya dalam satu malam. Karena menurut mereka tidak sesuai logika. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Jibril di malam hari, kemudian berangkat ke Palestina, menambatkan burak, di sana sempat sholat di Masjidil Aqsa, kemudian naik dengan burak bersama Jibril ke langit ketujuh. Di setiap level langitnya 7 lapis, sebagaimana juga dalam fisika, kalau kita belajar fisika lapis pun, langit pun punya 7 lapis. Ada di lapis ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, lapis ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim, kemudian naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, kemudian diberikan kewajiban sholat berapa kali? 50. Setelah itu turun ke langit ke-7 lalu ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bilang, coba minta diskon, karena dulu sholat ini juga diwajibkan atas umatku dan tidak ada yang sanggup mengerjakannya. Lalu kemudian Nabi naik lagi ke Sidratul Muntaha minta didiskon, dan didiskon menjadi 10 kali saja. Turun kembali melewati Nabi Musa, Nabi Musa tanya, sudah berapa dijadikan? 10. Maka Nabi Musa bilang, minta diskon lagi. 10 tetap kebanyakan. Ya, kita aja 5 kali di sini kebanyakan. Ya tanda. Bahkan sebagian orang malas sekali mau sholat. Maka Nabi naik lagi. Setelah itu didiskon 50%, jadi 5. Balik lagi ke bawah, Nabi Musa tanya, sudah berapa? Sudah 5. Balik lagi, masih kebanyakan. Maka Nabi SAW mengatakan, aku malu kalau minta lagi. Tapi kemudian tiba-tiba ada suara yang berkata, aku wajibkan, aku fardukan, sholat itu bagi hambaku hanya 5 kali satu hari satu malam, tetapi satu kali sholatnya kulipat gandakan pahalanya 10 kali. Berarti pengerjaan tetap 5, tapi pahalanya seperti 50. Kemudian Nabi SAW turun kembali ke Palestina, lalu kemudian kembali ke Mekah malam itu juga. Pagi harinya, maka Nabi SAW ketemu dengan Abu Bakar, kemudian Nabi cerita, tadi malam begini dan begitu. Cerita ini menyebar di kalangan orang-orang kafir Quraisy, maka mereka berkata, Muhammad sinting. Karena kita punya unta terbaik saja kalau kita pakai jalan dari Mekah ke Madinah, itu baru nyampe 2 bulan. Lalu dia bilang dia cuma nyampe 1 malam. Dan baliknya lagi PP-nya 2 bulan, dia bilang PP-nya 1 malam. Ini orang sinting. Ya. Malah ada yang bilang, Abu Bakar kamu juga sinting kalau percaya. Apa kata Abu Bakar? Apa Mas Tian? Ya. Bukan itu yang saya maksud. Orang kafir Quraisy bilang, kamu sinting kalau percaya sama Muhammad. Maka Abu Bakar mengatakan, aku sudah lebih percaya dengan yang lebih sinting lagi dari itu. Kalau seandainya aku saja sudah percaya bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah, maka kalau dia cuma pergi mengklaim ke Palestina naik langit ke 7 PP hanya 1 malam, maka aku sudah percaya dengan yang lebih sinting dari itu. Dia klaim dirinya adalah utusan Allah. Kalau seandainya ada sebuah keyakinan yang tidak sesuai dengan akal kita, maka letakkan akal kita di bawah kaki. Junjung tinggi akidah itu di atas kepala. Karena ini sekali lagi bukan masalah main-main. Nah, contoh, meskipun ini bukan masalah ranah akidah, masalahnya masalah adab. Adab makan. Adab bangun tidur. Nabi SAW mengatakan, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadayhi fil ina hatta yaghsilaha thalatha." Siapa yang bangun tidur, maka jangan langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum dia cuci dulu di luar 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia enggak tahu tadi malam tangannya nginep di mana. Ibaratnya kalau kita lagi bulan puasa, dibangunkan, sahur. Terus tiba-tiba langsung ke meja makan, ada apa? Kobokan. Kobokan ban bejana. Nah, di dalam adab Islam, tidak boleh tangan masuk langsung ke kobokan berarti. Harus dicuci dulu di luar, pakai gayung di luar atau pakai wastafel, 3 kali baru masuk ke bejana. Sebagian orang kan enggak, bangun dari tempat tidur, kobokan, langsung makan. Atau bahkan ada yang langsung makan sekalian. Nah, Nabi SAW haramkan memasukkan tangan ke dalam bejana sebelum dicuci dulu 3 kali di luar. Nabi SAW beritahukan illatnya, kenapa kok disuruh dulu cuci 3 kali? Kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ لَيَدْرِ أَيْنَ بَتَتْ يَدُهُ. Karena enggak tahu tadi malam tangannya ada di mana, nginepnya di mana. Kata-kata Nabi ini suatu ketika diceramahkan oleh Abu Hurairah di hadapan sebagian orang sepeninggalnya Nabi. Nabi SAW, Abu Hurairah mengatakan, aku dengar Rasulullah bilang, karena dia enggak tahu tadi malam tangannya nginep di mana, maka dia nyeletuk, aku tahu tanganku di mana. Ya, maksudnya tangannya ya tidur sama dia. Maka laki-laki ini disegerakan hukumannya oleh Allah. Besok pagi dia bangun dalam keadaan Seluruh pergelangan tangannya ini, satu telapak sampai pergelangan, ada di dalam duburnya. Yaitu masuk di dalam dubur karena perkataannya yang merendahkan perkataan Nabi. Dia bilang, aku tahu di mana tanganku semalam, kalau malam-malam. Ini menunjukkan kepada kita, kalau sudah ada sebuah keyakinan dalam Islam, maka hati-hati. Jangan dahulukan akal Anda di atas nas. Ada laki-laki disuruh Nabi SAW, kata Nabi SAW, makan dengan tangan kanan. Laki-laki itu dengan remehnya mengatakan, enggak bisa. Maka Nabi SAW mengatakan, mulai hari ini semoga enggak bisa. Baru mau angkat tangan yang kanan, tiba-tiba seperti lumpuh, enggak bisa diangkat. Ini menunjukkan bahwa bila ada sebuah nas, maka jangan main-main dalam menolaknya hanya karena tidak sesuai dengan akal kita. Dan memang di dalam masalah akidah ada banyak hal yang menurut akal kita itu tidak sesuai. Menurut akal kita ini sesuatu yang tidak bisa diterima secara logika. Ya, sebagaimana Nabi SAW pernah bilang, ini enggak bisa diterima menurut logika. Kata Nabi SAW, rapatkan, luruskan saf kalian di belakang, karena sesungguhnya aku bisa lihat orang-orang di belakangku. Kayak apa caranya? Nabi bilang, aku bisa lihat orang-orang di belakangku. Maksudnya enggak berbalik ya. Tetap hadap di belakang sebagai imam. Kata Nabi, aku lihat kalian yang di belakangku. Dan jangan berpikir Nabi punya mata di belakang kepala. Tapi benar akal kita, bah, Nabi matanya ada bisa mutar kali ke sini, baru balik lagi. Atau di belakangnya ada CCTV dipasang di lehernya, atau bagaimana? Jawabannya, jangan dilogikakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah bersemayam di atas arsy. Bagaimana bentuknya? Enggak usah dilogikakan. Allah, Nabi SAW mengatakan, apabila tujuh lapis langit dan bumi dilempar, apabila tujuh lapis langit dan bumi ditaruh di atas kursi. Kursi ini kata Ibnu Abbas, kursi adalah tempat kakinya Allah. Maka itu seperti melempar cincin di atas padang pasir. Bila meletakkan kursi di atas arsy, maka itu seperti melempar cincin di atas padang pasir. Logika kita susah, kenapa caranya? Lalu ada yang mengatakan, loh kalau begitu arsy itu besar banget dong. Iya. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Benar. Kalau begitu bisakah Allah menciptakan yang lebih besar dari dirinya? Katanya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah. Maka ini pertanyaan. Pertanyaan yang menurut logika Anda. Adapun kalau ditanyakan kepada kita, kita bilang ini masalah akidah, saya punya dua keyakinan. Keyakinan saya bahwasanya Allah punya makhluk namanya arsy dan Allah berada bersama yang di atasnya, dan saya berkeyakinan bahwa Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan itu bukan tidak ada jawabannya, tapi pertanyaanmu saja sudah salah. Bila pertanyaannya salah, maka jawabannya tidak perlu memberikan jawaban di atas pertanyaan yang salah. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagian kaum muslimin ada yang menolak akidah-akidah dari Al-Quran dan Sunnah, lalu mereka pakai kias atau analogi. Misalnya analoginya gini. Nabi SAW ajarkan kita punya keyakinan bahwa Allah turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir. Terus orang punya kias atau analogi. Kalau kita bilang Allah punya tangan, Allah itu turun, berarti Allah turun pakai apa? Dia bangun keyakinannya di atas analogi. Di mana manusia kalau turun sesuatu butuh alat. Eskalator, lift atau tangga, atau lompat. Kalau Allah turun dari arsy ke langit ke dunia, lalu bagaimana? Dia berusaha membangun akidahnya dengan menggunakan akalnya. Lalu dia bilang, kalau Allah butuh tangga, berarti Allah membutuhkan makhluk. Terus gimana? Ya sudah, daripada nanti kita bilang Allah butuh makhluk, kalau gitu tolak saja keyakinan bahwa Allah turun. Jadi sekalian Allah enggak usah turun. Nanti kalau kita bilang Allah turun, berarti Allah butuh tangga, berarti Allah butuh makhluk. Allah katanya turun ke langit dunia. Kalau turun berarti pindah. Dari arsy turun ke langit dunia. Kalau turun berarti Allah ada satu masa enggak ada di arsy. Terus gimana? Ya daripada kita ngomong begitu, kita bilang aja Allah enggak turun. Jadi dia tolak akidah meskipun dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah dengan alasan logikanya, kiasnya enggak cocok. Padahal dalam hal ini kita katakan Allah turun dengan kemuliaan Allah dan caranya Allah. Allah bersama di atas arsy dengan kemuliaan Allah, dengan caranya Allah. Dan Anda tidak perlu melogikakannya. Nabi SAW saja tidak pernah minta kepada Allah untuk ditunjukkan gimana caranya. Nah, sebagian orang lagi membangun akidah mereka di atas mimpi. Jadi ada sebagian kaum muslimin punya akidah-akidah yang diambilnya dari mimpi. Memang tafsir mimpi itu ada, dan bahkan mimpi seorang nabi itu wahyu. Akan tetapi kaum muslimin biasa, manusia biasa yang bukan nabi, maka mereka tidak boleh membangun keyakinan mereka dengan mimpi. Paham gak, Pak? Nabi SAW pernah mimpi. Misalnya mimpinya Nabi mimpi didatangi dua malaikat, lalu dibawa ke sebuah tempat. Di sana ada sebuah tempat yang ada laki-laki berdiri, ada laki-laki jongkok. Bukan jongkok, apa? Bersimpuh. Laki-laki yang berdiri ini megang batu, yang di bawah yang bersimpuh ini ditumbuk kepalanya dengan batu, pecah kepalanya. Bukan bersimpuh tapi berbaring, ditumbuk dengan batu, pecah kepalanya, batunya ngelinding. Laki-lakinya yang tadi berdiri ngejar, pas ambil batunya balik, kepalanya sudah utuh lagi. Ditumbuk lagi, pecah lagi, gelinding lagi, dikejar, balik, utuh. Tumbuk, pecah, gelinding, kejar, balik, utuh. Terus berlangsung seperti itu. Nabi tanya kepada dua malaikat dalam mimpinya, itu siapa? Malaikatnya bilang, nanti kami jelaskan. Jalan lagi. Ada laki-laki berdiri yang di bawahnya bersimpuh. Yang berdiri pegang celurit. Celuritnya ditusuk di bagian mata kanan, dirobek ke belakang. Taruh di hidung kanan, dirobek ke belakang. Dari ini apa nih? Belahan bibir kanan, dirobek ke belakang. Kemudian pindah ke kiri. Robek dari mata kiri, hidung kiri, bibir kiri. Yang ini robek, yang ini utuh. Dia pindah ke kanan, yang kanan robek, kiri utuh. Jadi laki-laki yang satu pindah-pindah, yang ini robek. Nabi tanya, siapa itu? Malaikat bilang, nanti kami beritahu. Nabi jalan, ada sebuah bangunan, semacam tungku pembangkaran. Di dalamnya banyak laki-laki dan perempuan berteriak. Nabi melongok ke dalam, ada banyak laki-laki dan perempuan telanjang. Yang dari bawahnya ada api-api yang menyambar. Setiap kali api yang nyambar, mereka teriak. Bila apinya turun, mereka diam. Nabi tanya kepada malaikat, siapa itu yang dibakar? Mereka bilang, nanti kami jelaskan. Jalan lagi, ada sebuah sungai. Sungai ini warnanya seperti merah darah. Di pinggirnya ada laki-laki yang punya batu kecil-kecil. Di dalam sungainya ada laki-laki yang lagi berenang ke tepian. Setelah di tepi, dibuka mulutnya, dijejalkan dengan batu-batu kecil itu, berenang lagi. Sampai habis batu di mulutnya, dia balik lagi. Yang di pinggir sudah punya batu kecil-kecil lagi, dijejalkan lagi, berenang ke pinggir, jejal, berenang ke pinggir, jejal, dan seterusnya. Nabi tanya, siapa itu? Malaikat mengatakan, nanti kami beritahu. ketemu, jalan lagi ketemu dengan seorang laki-laki tua, dikelilingi dengan anak-anak kecil yang banyak. Nabi tanya siapa itu, malaikat bilang nanti kami jelaskan. Setelah pulang, baru kemudian Nabi bertanya, tadi kalian janji jelaskan. Maka malaikat mengatakan, yang kepalanya ditumpuk dengan batu, itu orang-orang yang diberitahu tentang Al-Quran dan Sunnah, lalu mereka lempar ke belakang, maksudnya tidak ingin menerimanya. Dan kalau ada panggilan azan, suka menyengaja tidur. Ada pun yang dicelurit, dirobek ke belakang kepalanya, itu laki-laki yang di dunia suka berdusta. Yang dibakar laki-laki dan perempuan pezina, yang berenang di sungai darah dan dijejalkan mulut dengan batu adalah pemakan riba. Laki-laki yang tua Nabi Ibrahim. Anak-anak kecil yang ngelilinginya adalah anak-anak kecil baik muslim maupun kafir yang meninggal sebelum baligh. Ya, yang ini nanti jadi dalil bahwa anak meskipun kafir, maksudnya saya anak meskipun bapak mamanya kafir, bila dia meninggal sebelum dia baligh maka tempatnya di surga. Nanti ngumpulnya sama Nabi Ibrahim. Bila yang kafir saja demikian, apalagi anak kecil dari bapak mamak muslim yang meninggal sebelum baligh. Ini mimpi, tapi mimpi ini diceritakan Nabi SAW karena itu merupakan wahyu dari beliau. Adapun yang bukan Nabi, mimpinya mimpi apa? Sebagian orang bilang, saya mimpi tadi malam diberikan wahyu oleh Allah, disuruh baca. Ya, ada saya dapat di salah seorang guru di Indonesia ini, enggak tahu namanya Habib siapa. Ya. Ada videonya di WhatsApp, dia bilang tadi malam dapat mimpi, mimpinya ada membaca bacanya apa ya? Anggaplah subhanakallahumma rabbana sebanyak 3333 kali. Bila membaca itu dalam sehari semalam, maka enggak akan mati hari itu. Gimana caranya? Dan saya berani tantang kalau ada Habibnya depan sini, Habib baca itu di tengah jalan, jalan minyak. Nggak usah pindah kalau ada truk. Hah? Jangan baca dan jangan pindah. Kita buktikan keyakinan Anda. Karena keyakinannya apa? Siapa yang baca itu sehari semalam, maka nggak akan mati hari itu. Terus ngomong di hadapan majelis. Saya yakin banget orang di hadapan majelisnya pun nggak akan percaya itu. Ya. Nah. Memang di dalam akidah Islam banyak yang gak bisa dilogikakan. Tapi gak bisa dilogikakan ini bukan berarti juga kayak orang gila. Sebagian kaum muslimin punya keyakinan yang gak bisa dilogikakan, tapi secara aksiomatis bisa dilogikakan bahwa itu adalah sesuatu yang gak benar. Contoh yang lain, mungkin ini contoh terakhir. Tadi saya mulai jam 12.50. Nah, satu menit lagi. Contoh terakhir. Meskipun ini bukan dalam ranah akidah, tapi dalam ranah fikih. Tapi esensinya sama. Bila ada keyakinan dalam Al-Quran dan Sunnah yang tidak sesuai dengan keyakinan Anda, maka dengan logika kita, maka logika harus dibuang. Meskipun sebenarnya tidak ada yang bertentangan sebenarnya dengan akidah yang sehat, dengan akal yang sehat. Al-Quran dan Sunnah sejatinya tidak pernah bertentangan dengan akal yang sehat. Bila ada yang bertentangan dengan akal kita, ketahuilah itu karena akal kita yang gak nyampe, ilmunya yang belum, bukan Al-Quran Sunnahnya yang salah. Contoh, menurut Al-Quran dan Sunnah, keadilan dalam membagi warisan adalah laki-laki dua kali perempuan. Menurut akal kita, keadilan itu harusnya sama rata. Apalagi kalau misalnya bapak mama itu akhir-akhir hayatnya yang ngurusin sakitnya, makannya, BAB-nya, mandinya adalah anak perempuan. Masa iya kakak kandung yang ada di Jakarta, kita di sini anak perempuan nemani bapak mama sampai wafatnya, terus kakak laki-laki dapat dua kali anak perempuan? Gak adil dong menurut akal kita. Ketahuilah bahwa akal tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran Sunnah bila dia sehat. Bila dia sakit atau kurang akalnya, kurang cerdas, kurang ilmu, barulah kemudian kita katakan bertentangan. Lalu di mana letak keadilan manakala anak laki-laki dua kalinya anak perempuan? Jawabannya dari sisi hak dan kewajiban. Wanita itu di dalam Islam dimuliakan. Caranya dimuliakan, dijadikan dia tulang rusuk. Di rumah disuruh cantik-cantik, disuruh makan, masak, belajar, ngurusin anak. Di rumah aja enggak usah kerja. Nyaman toh? Cukup menunggu suami pulang, menyambutnya dengan senyuman, menyiapkan dia teh panas. Suami yang berangkat pagi, pulang hampir maghrib, mencari nafkah karena dia tulang punggung. Karena laki-laki itu tulang punggung, maka dia nanggung satu dari sendiri. Dua, kalau dia sudah menikah berarti istrinya. Ketiga, kalau dia punya anak berarti anaknya. Kalau anaknya 10, maka dia yang dia tanggung dirinya, istrinya, anak 10. Dan karena laki-laki boleh nikah sampai 4, maka 4 istri. Di mana istri 4-4-nya semuanya enggak ada yang punya kewajiban keluar rumah cari nafkah. Maka laki-laki itu menanggung berkali-kali lipat. Sedangkan perempuan di rumah aja dinafkahi. Manakala perempuan sudah dinafkahi di rumah aja enggak kerja, lalu kemudian diberikan sama rata dengan laki-laki, malah justru itu enggak adil. Sama kayak teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kerja di sebuah perkantoran, ada fresh graduate, ada experience. Yang punya experience 5 tahun diberikan gaji sama dengan fresh graduate. Padahal beban kerjanya yang 5 tahun, selain menanggung dirinya, ngawasi kerjanya dirinya, ngawasi bawahannya. Sedangkan yang fresh graduate, mereka dibawahi, diawasi, diajari gini caranya, gini caranya. Lalu diberikan gaji yang sama, maka enggak adil. Masa yang punya beban 2 kali diberikan gaji yang sama dengan yang punya beban 1? Gitu. Ini kalau akal kita sehat, maka tidak akan bertentangan antara akal dengan nas. Nah, wallahu alam bishawab. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya bila kita bermakmum kepada seorang imam yang imam itu beda akidah? Di pertemuan yang lalu saya sebutkan bahwa akidah ini secara pokok wajib sama. Secara cabang, dalam cabang yang sangat sedikit jumlahnya, mungkin saja berbeda. Contoh yang minggu lalu saya sebutkan, contoh yang pokoknya harus sama, gak bisa gak sama. Siapa yang gak sama maka dia sesat atau bahkan kafir, yaitu keyakinan bahwa Nabi pernah Isra Mi'raj. Siapa yang berkata keyakinanku gak logis, jadi aku gak yakin Isra Mi'raj itu ada, maka dia bisa kafir. Tapi dalam kisah Isra Mi'raj ini, waktu Nabi SAW nyampe ke Sidratul Muntaha, apakah dengan Allah itu cakap-cakap soal sholat 50 waktu itu, cakap-cakap wajah ketemu wajah kah? Ataukah wajah dan dengar suara saja? Ini ada khilaf dari kalangan para sahabat tabi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang bilang kepadamu bahwa Muhammad itu waktu ketemu dengan Allah ketemu langsung dengan wajah Allah, maka dia berdusta. Sebagian lagi meyakini bahwa Nabi ketemu dengan Allah dengan wajah melihat wajah Allah. Tapi Isra Mi'rajnya ada atau tidak? Ada. Gitu. Nah, sekarang kalau pas kita diskusi sama imam, Pak Imam, Isra Mi'raj itu ada? Ada dong. Nabi ketemu langsung atau enggak? Ketemu. Wah, saya enggak. Kamu keyakinan dari mana? Dari Aisyah. Oh, keyakinan saya misalnya dari Ibnu Umar. Maka ini sah sholat di belakangnya. Karena pokoknya sama, hanya dalam cabang kecil yang berbeda. Ada juga masalah akidah, yang akidah ini bulat, enggak pakai perselisihan sama sekali. Misalnya bahwa Al-Qur'an, anggap ini mushaf, bahwa Al-Quran itu yang termaktub di dalam mushaf, yang dihafal di dalam dada dan kepala, yang ada di Lauhul Mahfuz, semuanya sudah utuh sampai hari kiamat. Enggak ada ceritanya gini dalam Islam. Bapak keyakinan Bapak Al-Qur'an ada? Ada, ini Al-Qur'an. Kalau ayatnya jumlahnya pas atau masih kurang? Kurang. Oh, kalau saya lengkap. Jadi kita berselisih pendapat. Jadi kita saling berimam dan makmum boleh enggak? Boleh-boleh aja. Nah, itu enggak ada. Dalam Al-Qur'an ini sudah fix. Tidak ada khilaf ulama bahwa Al-Qur'an dari Alif Lam Mim sampai An-Nas belakangnya. Dari Al-Fatihah ayat 1 sampai An-Nas ayat 6 sudah fix, enggak ada kurang, enggak ada tambah sampai hari kiamat. Siapa yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu kurang, masih ada nanti lagi tumbuh di belakang di hari kiamat, maka orang ini bukan cuma sesat, bahkan dia kafir. Kalau kita punya imam, imamnya demikian, maka batal sholat di belakangnya. Pertanyaan, adakah orang yang punya keyakinan demikian? Ada. Apa namanya? Syiah Rafidhah. Orang Syiah Rafidhah punya keyakinan bahwa mushaf yang kita kenal di muka bumi ini itu cuma sepertiganya. Hanya ada 6.000-an ayat dari 18.000 aslinya. Tanya dia, terus Ustaz, yang 2/3-nya, yang 12.000 lagi di mana? Masih tersembunyi di Gua Samarra. Nanti akan dibawa di hari kiamat oleh Imam Mahdi. Oh, berarti ini kurang. Iya, kurang. Lengkapnya kapan? Hari kiamat. Kita biar akidah. Ada khilafkah di kalangan para sahabat? Enggak ada. Berarti antara muslim dengan kafir. Enggak tahu siapa yang kafir. Menurut dia kamu yang kafir. Menurut kita kamu yang kafir. Maka sholat di belakang, saling sholat di belakangnya, maka enggak akan sah. Makanya Imam Bukhari, saya kira semua pada kenal, minimal dengar namanya, Imam Bukhari mengatakan sholat di belakang seorang Syiah Rafidhah itu seperti sholat di belakang orang Yahudi Nasrani, tidak sah. Kalau Imam Bukhari enggak pernah dengar, berarti Imam Syafi'i pasti dengar kan? Imam Syafi'i mengatakan sholat di belakang orang Syiah Rafidhah sama seperti orang Yahudi dan Nasrani, tidak sah. Jadi kalau beda akidah gimana Ustaz? Masalahnya apa dulu? Masalahnya apa dulu? Saya tadi ngasih contoh, ada yang bisa jadi tetap sah. Itu pun hanya masalah cabang, bukan masalah pokok. Ada juga yang berbeda dalam masalah pokok, yang pokok ini gak punya cabang. Begitu. Ustaz, kalau Al-Quran kan ada qira'ah sab'ah. Oh iya benar. Tapi dia benar sesuai dengan riwayatnya, benar. Maka sah. Ustadz, kita imamnya itu cara bacanya sama, cuma huruf-hurufnya tidak sama. Misalnya alhamdu, dia baca alkamdu. Alkamdulillahi rabbil ngalamin. Ha jadi kaf, ain jadi ngain. Meskipun riwayat yang dimaksud sama, bukan kira sama, kira hafaz misalnya. Akurannya sama, yang dimaksud sama, cuman lafaznya kok enggak sama. Sholat di belakang mereka sah atau tidak? Sebagaimana kita kalau sholat di belakang imam-imam kampung kan sering gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman nirrahim. Bukan Ar-Rahman nirrahim tapi Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Ar-Kaf. Nah, sholat di belakang orang demikian, maka para ulama kita membedakan antara Al-Fatihah dengan yang setelahnya, antara lahan jali dengan lahan khafi. Bila lahannya lahan jali, lahan jali itu mengubah arti baik dengan merubah huruf maupun merubah harokat. Bila pada Al-Fatihah, maka batal sholat di belakang mereka. Adapun lahannya lahan khafi, maka sah sholat di belakang mereka. Misalnya imamnya kurang fasih, dia cuman kalau Ar-Rahman dia baca Ar-Rahman, antara hak dengan hak Ar-Rahman, hak bukan, hak juga bukan. Banyak kan imam seperti itu. Maka ini lahan-lahan khafi, antara Ain dengan Ain, Hamzah. Gak bisa bedakan mana Ain, mana Ain. Maka dia bilang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ain enggak, Hamzah juga enggak, setengah-setengah. Inilah lahan khafi. Salat di belakangnya sah. Bila jali mengubah artinya diletakkan pada yang setelah Al-Fatihah, maka salatnya sah. Misalnya salat di belakang orang Bugis. Maaf yang Bugis, saya juga Bugis. Isa sulsilatil artu silsalaha. Zain jadi sin. Zal jadi sin, ya kan? Ustaz. Siapa yang bilang ustaz? Bugis. Enggak ada suku lain bilang ustaz kecuali Bugis. Maka zal jadi sin, zai jadi sin. Tapi bukan di Al-Fatihah, adanya di ayat setelah Fatihah. Isa sulsilatil ardu silsalaha. Nanti rakaat duanya isa ja anasrullahu al-fat. Maka salat di belakang mereka sah. Asalkan bukan di Al-Fatihah. Kalau begitu di kampung bagaimana? Pilihannya cuma dua. Suruh Pak Imamnya berhenti. Maaf, nasihati Pak Imam. Bisa kan dosa Imam dulu? Nah, belajar dulu gimana? Ya. Supaya benar dulu bacanya. Karena kita sholat di belakang Pak Imam, Pak Imam lahannya jali di Al-Fatihah. Ngomong? Kalau enggak bisa ngomong, pindah masjid. Paham? Nah. Ustaz, saya berani ngomong. Bagus, tidak mau. Ya sudah, lapor kepada Pak Takmirnya. Bilang, Pak Ketua Takmir, Anda bertanggung jawab. Karena imam ini, Anda menjadi atasannya. Ganti dia. Daripada tidak sah semua orang sholat di belakangnya. Maka ganti dengan imam yang lain. Nanti yang susah adalah kalau ternyata imam itu Ketua Takmir sekaligus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.